لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Jadi insya Allah kita lanjutkan rafa' al-fi'il al-mudhari' dalam an-nahu al-wadih. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari nawasib al-fi'il al-mudhari' dan juga jawazimnya. Kalau nawasib itu sebutkan empat: an, lan, idan, kai. Wah itu terus an, lan, idan, kai. Ingat terus an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. Kalau misalnya jawazimnya seperti la, la, lam, la, la, lam, in. Oke, sekarang kita rafa' fi'il mudhari'nya itu yaitu ketika tidak ada adawat an-nasab atau al-jazm sebelumnya, tidak ada, maka dia normal posisinya. Normal. Baik, kita mulai dari rafa' al-fi'l al-mudhari'. Stand up. Rafa' al-fi'l al-mudhari' al-amthilah here. Udukul, waalaikumsalam. Gak ada salam-salaman di sini. Gak, maksudnya salaman tangan gak. Diri terus. Nanti anterin anak ke bambu. Rafa' al-fi'il al-mudhari' al-amthilah. Kita punya 6 misal di sini. Yang pertama, tatirul hamamah, ya'udul musafir, tasirus suhub, yanzilul matar, yathurul ghubar, yahkumul qadi. Nah, tatirul hamamah, ya'udul musafir, tasirus suhub, yanzilul matar, yathurul ghubar, yahkumul qadi. Ini antum ini yang ikut Qurtubi semua, berarti antum nanti bisa baca al-bahath insyaallah. Antum baca satu-satu. Oke, tatirul hamamah. Tatirul hamamah. Atau antum ulang selana. Tatirul hamamah. Tatirul hamamah. Ya'udul musafir. Ya'udul musafir. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yathurul ghubar. Yathurul ghubar. Yahkumul qadi. Yahkumul qadi. Iman, mana sini Iman? Kok ada sana? Kenapa? Oke, antum baca juga semuanya. تطير الحمامة يعود المسافر تسير السحب ينزل المطر يثور الغبار يحكم يثور الغبار يثور الغبار يحكمnya di ini walaupun ini bukan Al-Qur'an tapi lebih baik antum membaca sesuai Arabik. يثور الغبار terus يحكم القاضي terus fikri تطير الحمامة يعود المسافر تسير السحب ينزل المطر ينزل المطر مطر كده gitu kenapa مطر ينزل المطر ينزل المطر يثور الغبار يحكم القاضي هاي سبوتا تطير الحمامة يعود المسافر tasirus suhub. Enggak. Tasirus suhub. Enggak. Kurang. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Sin ini yang antum tekan. Oh. Tasirus suhub. Enggak. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Kok susah sekali? Tasirus suhub. Tasirus suhub. Suhub, suhub. Antum orang mana? Riau, mulai. Tasir coba pakai. Tasirus suhub gitu. Tasirus suhub. Nah, kayak gitu. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Ah, gitu. Tasirus suhub. Ah. Yanzilul matar. Enggak. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Ah. Yathurul ghubar. Yahkumul qadi. Iya, bagus. Iman. Tatirul hamamah Ya'udul musafir. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yathurul gubar. Yahkumul qadi. Ya. Tatirul hamama. Ya'udul musafir. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Tasirus suhub. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yanzilul matar. Yathurul ghubar. Yahkumul qadi. Ya. Okay, tatirul hamama. Tatir fi al-mudari'. Ya kan? Kemudian ya marfu'. Nah, jadi tatiru itu fi'il mudari'un al-fi'il atau fi'ilun mudari'un marfu' li tajarrudihi 'anil nawasibi wa li tajarrudi 'anil nawasibi wal jawazim. Nawasibah. Ngerti maksudnya? Dia fi'il mudari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia terlepas dari nawasib dan juga jawazim, terlepas dari adawat an-nasab dan adawat al-jazm gitu. Itu kalau mau i'rab lengkap seperti itu. Makanya di sini ada bab khusus rafa' fi'il mudhari', yaitu untuk supaya kita lebih memperhatikan lagi kalau misalnya tanpa ada nawasib dan juga jawazim, maka takdirnya fi'il mudhari' itu marfu', nasibnya. Nasib bagiannya marfu'. Nah, dalam i'rabnya lengkapnya adalah misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhamma, kenapa? Li, karena tajarrud, terlepas dari nawasib dan juga jawazim gitu ya. Tatwirul hamama. Al hamama merpati. Satu merpati. Nah, di sini dengan adanya tak marbutah dalam hamamah, kita menunjukkan muannasnya. Baik muannas secara lafaz atau muannas memang muannas dia hamamahnya. Nah, kemudian tatiru. Jadi karena fa'ilnya di sini adalah hamamah, karena kita lihat di ini semua jumlah fi'liyah atau ismiyah. Fi'liyah. Kalau fi'liyah komposisi gimana? Fi'liyah. Fi'il kemudian fa'il. Tapi kalau misalnya ismiyah itu mubtada dan khabar. Itu komposisi susunan kerangka yang wajib untuk kita selalu kita ingat. Baik, jadi di sini fi'il yang ada di awal, ya jumlah fi'liyah kan dia ada di awal, itu nanti dhamirnya terpengaruh dengan fa'ilnya. Nah, kita lihat fa'ilnya ini kan hamama fa'il. Maka berpengaruh pada dhamirnya. Beda kalau misalnya mubtada dan khabar. Khabarnya lah yang terpengaruh oleh mubtadanya. Misalnya mubtadanya adalah iya seperti sifat, tapi tetap diarabkan mubtada. Anta mahirun misalnya. Ya, mahir di sini mudzakkar mengikuti anta. Kalau tapi misalnya anti mahirun, mahiratun. Mahiratun mengikuti anti. Gitu bedanya. Jadi ini kebaliknya. Tatirul hamamah bukannya bukan hamamah enggak mengikuti tatir, bukan. Tapi tatiru jadi tatir, ta gitu kan. Mengikuti hamamah. Mengikuti lafal hamamah. Paham, Iman? Paham. Alhamdulillah. Kedua, ya'udul musafir. Ada ya'udu. Ada ya'udu. Ada ya'udu. Di sini ada ya'udu artinya? Hah? Kembali. Iya, benar, kembali. Bisa artinya kembali. Musafir itu sedang kembali. Pulang misalnya. Ya'udu bisa ya'udu. Makanya ada iyadatul marid. Kenapa dibilang iyadah? Karena di sini ada ya'udu bisa artinya bolak-balik, bisa. Ya'udu bisa artinya kembali. Ya. Nah, kalau misalnya adat, kenapa disebut adat? Karena dia bolak-balik, kembali, ulang lagi, kan? Kemudian iyadatul marid, kenapa disebut iyadatul marid? Bolak-balik. Karena bolak-balik mengunjungi marid itu bolak-balik. Maksudnya bolak-balik enggak hanya sekali. Gitu ya. Kita aslinya seperti itu. Musafir, musafir. Kemudian yang ketiga, tasirus suhub. Sa'ara yasiru artinya apa? Udah pernah kita kasih tahu. Berjalan. Nah, berjalan. Kemudian sekarang kita lihat tak di sini. Kenapa dia tak? Bukan yasir. Jamak dari sahab. Sahab. Nah, sahab itu adalah artinya apa? Awan. Awan. Berarti awan-awan itu berjalan. Berarti ini sahab ini jamak tak jam taksir namanya. Ya, kenapa disebut jemaah taksir? Karena bukan bisa dihitung, bukan. Tidak bisa, bukan tidak bisa itu, enggak ada kaitan dengan itu. Jamaah taksir itu polanya itu berpecah. Jadi tadinya kan sahab. Nah, kemudian alifnya mana sekarang? Enggak ada alif. Beda dengan jamaah yang kayak muannats salim, muzakkar salim. Beda antara jamaah yang salim sama jamaah taksir. Kalau jamaah salim itu selamat dia huruf-huruf aslinya selamat tetap gitu. Misalnya muslim, jamaahnya muslimun, ya tetap muslim juga. Tapi kalau misalnya sahab atau kolam, kolam terus ada tambahan aklam gitu kan, yang kolam koknya tadinya fathah sekarang malah jadi sukun dan seterusnya. Nah, jamaah taksir itu biasanya ditakniskan. Kemudian yang keempat, yanzilul matar turun, al-matar hujan. Kemudian yang kelima, yathurul ghubar. Thara yathuru memakai sar. Itu sawb itu, bro. Rok dengan bak jauh sekali ya. Masya Allah. Yathurul ghubar, thara yathuru, berkecamuk, berterbangan gitu. Ghubar itu debu. Al-ghubar di sini uncountable nouns kalau dalam Inggrisnya. Dia tidak terhitung termasuk. Jadi al-ghubar di sini mencakup jenis istighraq. Jenis apa? Ya itu debu banyak itu. Dia satu lafal mufrad tapi isim jamak gitu loh. Mencakup debu-debu titik-titik itu. Ya suru thara ya suru. Berkecamuk gitu. Seperti misalnya revolusi itu bahasa Arabnya thawar. Kenapa? Karena ada kecamuk di dalamnya. Terbangan, panas dan sebagainya. 6. Yahkumul qadi. Hakama yahkumu. Ya, menghukumi. Al qadi. Di sini bukan menghukumi, bukan punishment juga, bukan. Memutuskan. Ya, memutuskan dan semacamnya. Sedang berhukum gitu. Makanya yahkumu bihan nabiyuna. Ya. Para nabi berhukum dengan itu. Bukannya menghukumi punishment, bukan, tapi berhukum dengan sesuai dengan apa yang koridornya dia. Oke, sekarang al-bahas antum yang membaca. Siapa yang mau membaca pertama? Tantangan pertama siapa? Enggak perlu anda baca. Eh. Sudah selesai. Af'alu fi al-al-ni ila. Al-af'alu fil amthilati al-muqaddimati. Enggak. Al-mutaqaddimati kulliha. Af'alu mudhari'ah wa idza ta'ammalna. Apa di sini bukan kulluha. Kulluha af'alu mudhari'ah wa idza af'alun mudhari'ah wa idza ta'ammalna aw akhiraha wajadnaha marfu'ah fama sababtu ar-rafa'. Fama sababur rafa. Kalau Indonesia rafa bacanya mah, tapi kalau istilah aslinya rafa. Fama sababur rafa. As-sababu an hadhihi. As-sababu anna hadhihi al-af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha aw tujibu jazmaha walidhalika irtafa'at fakulluha min adawa Bukan. Gimana tadi? Fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa. Ulang fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa. Ulang. Fakhuluha min adawatin nasbi Wa adawatil jazmi huwa sababur raf. Ya, baik. Coba Taufik siapa? Kirun. Fikri. Al-af'alu fil amthilatil muqaddimati. Mutaqaddimati. Kulluha af'alun mudhari'ah. Wa idza ta'ammalna aw akhiraha wajadnaha marfu'ah. Fama sababur rafa'? As-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha shay'un minal adawatil. Kayak gitu bacanya enggak? Ini salah tulisannya. Minal adawatil ganti itu. Tujibu nafbaha au tujibu jasmaha. Walidzalika irtafa'at fa khuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa. Al-af'alu fil amthilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun wa idza ta'ammalna aw kulluha af'alun mudhari'ah gitu. Kalau misalnya berhenti kulluha af'alun mudhari'ah wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'ah fama sababur rafa'. Tanya dong, fama sababur rafa' gitu. Fama sababur rafa'? Sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha walidzalika irtafa'at. Boleh num walidzalika irtafa'at itu lebih bagus tadi. Fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa. Iman. Al-af'alu fil amthilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'ah. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'ah. Fama sababul rafa'? As-sababu anna hadhihi al-af'ala lam yataqaddamha shay'un minal adawatil lati tujibu nasbaha aw tujibu jazmaha jazmaha walidzalika irtafa'at fahuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi wa adawatil jazmi. Oh, jazmi. Anu sekali lagi anak usir ke Bekasi nanti. Wa adawatul jazmi. Wa adawatil jazmi. Wa sababur rafa. Al-af'alu fil amthilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'ah wa idza ta'ammalna aw akhiraha. La, antum masih dalam kesalahan yang serupa. Ayo. Wa idza ta'ammalna aw akhiraha. Ngeyel banget antum ini. Tak lempar ke Bekasi nanti. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'ah. Fama sababur rafa? As-sababu anna hadhihi al-af'ala lam yataqaddam. Itu hadis Nabi. Itu riyadhus shalihin itu. Samsul ini gimana sih? Lam yataqaddamha syai'un minal adawat, minal adawatil lati. Jangan enggak, itu ganti dong tadi ya. Minal adawati gitu. Oh, minal adawati allati gitu. Jangan ketukar ya. Minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha. Walidzalika irtifa'at. Ye. Yeah. Irtifa'at. Hmm. Fakhuluha min adawatin min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa'. Gimana huwa sababu enggak? Huwa sababur rafa'. Huwa sababur rafa'. Ah, ah, ah. Huwa sababu. Jangan baca nih sekali tarik nafas ya. Samsung enggak mau ana baca. Sul. Lempar ke Bekasi nih. Nangis majikan. Gua jawab ya. Al-af'alu fil amthilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudari'atun wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atun fama sabbur raf'i sababu anna hadhihi al-af'ala lam yataqaddamha shay'un min al-adawati allati tujibu nasbaha aw tujibu jazmaha wa lidhalika irtafa'at fa khuluha min adawati nasbi wa adawati al-jazmi huwa sabbur raf'. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung dia kuncang. Wah. Kulu biratin dolalah. Oke. Kita ke kuat. Udah paham gak sih bahasnya? Antum udah baca 6 kali loh. Kita udah baca 6 kali. Masih belum paham? Misal-misal. Fi'il. Dalam misal-misal yang telah berawal ini. Kulluha semuanya af'alun mudhari'ah. Fi'il apa? Fi'il mudhari'ah. Wa idza ta'ammalna. Jika misalnya kita mentadaburi, berpikir, akhir-akhirnya wajadnaha marfu'ah, kita akan menemukan ya ha di sini kembali mana? Ha di sini kembali mana? Fi'il mudhari'. Hah? Iya. Apanya? Ha di sini kembali kemana? Awakhiraha ya. Awakhirnya. Marfu'ah. Marfu'ah ini bukan nama orang. Marfu'ah artinya apa? Marfu' itu dirafa'kan. Dhammah akhirnya. Fama sababu rafa', apa sebabnya dia dimarfu'kan? Sebabnya anna hadhil af'al, bahwasanya fi'il-fi'il ini ya, lam yataqaddam hasyai, belum atau tidak didahului sedikit pun dari adawat allati tujibu nasbaha, yaitu perkakas adawat jama' dari adat, yaitu adat perkakas ya, alat gitu, alat yang mewajibkan nasabnya. Enggak ada ya kan, enggak ada sebelumnya alat yang mewajibkan nasabnya. Au tujibu jazmaha, atau mewajibkan jazmnya, enggak ada. Walidzalika irtafa'at, makanya kalau karena itulah dia marfu, kembali ke asalnya. Karena asalnya marfu. Fa khuluha, dan keterlepasannya ya. Khulu dan khali itu kan artinya kosong. Kok bau kayak rokok ini? Orang-orang kos atau hari jangan-jangan. Fakhuluha, dan keterlepasannya min adawatin nasab, dari perkakas-perkakas nasab, wa adawatil jazm, dan perkakas-perkakas jazm itu huwa sababur rafa', itu yang menyebabkan dia rafa'. Coba kalau misalnya ada adawatun nasab, misalnya nasab dia antatira misalnya, an yauda, kalau misalnya ada adawatul jazm misalnya, dia majzum seperti lam tasir ashub gitu. Ya, jadi hapus. Lam tasir ashub. Ya, ya dihapus. Karena ya di sini harfu idlah. Lam yanzil al-matar, lam yathur. Wawnya dihapus. Lam yathur al-ghubar misalnya. Al-ghubar. Atau lam yahkum al-qadhi gitu. Oke. Okay. Itu secara tulisan. Tapi kalau misalnya antum secara lisan, antum boleh bilang la taqtir al-hamamah. Boleh. Atau yahkum al-qadhi. Ya, seolah-olah di majzum, padahal takdirnya enggak majzum, cuman karena lisan bicara biasa enggak masalah. Oke. Okay. Cuman kalau misalnya mau lebih bagus lagi, fasih bagus itu harus yahkum. Di yahkum al-qadhi. Ah. Yahkum bukan jazm, marfu'. Al-qa'idah sekarang. Yurfa'u al-fi'lu al-mudari'u idza lam tasbiquhu adatun min adawati nasbi aw al-jazmi. Ya, bisa ada yang bisa baca itu satu nafas terus. Ini pendek, enggak usah. Bahkan antum enggak perlu ngambil nafas satu. Antum mau nafas. Yurfa'u al-fi'lu al-mudari'u idza lam tasbiquhu adatun min adawati nasbi aw al-jazmi. Gampang, bro, gampang. buang napas dulu ya, jangan tarik sampai habis napasnya baru ngomong. Your fall fil udhari wa idza laqasim qadatun ala rutin asbi al jazmi. Ini coba coba bisa enggak? Your fa'ul fi'l mudhari'. Your fa'ul fi'l mudhari' wa idza lam tasbiqu adatun min adawati nasbi'. Tasbiqu adawati nasbi'. Bisa? Siapa yang mau ditentang sekali? Latihan dulu ya. Ini udah ada harokannya jadi gampang. Bisa? Udah latihannya? Latihannya sudah? Selesai latihannya? Yusbaku, ya yusbaku. Yurfa'u fil mudhari'u idza lam yasbiquhu adatun nasbi. Adatun minan adawati nasbi awal jazmi. Dah, ayo coba baca iman dulu coba. Enggak ada belum ada 17 gitu. Ya. Yarfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu 'adatun min adawatin nasbi aw jazm. Ya, lumayan lulus bagus Taufik coba. Yarfa'u fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu 'adatun min adawatin. Salah ulang kalau salah ulang. Yarfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu 'adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Ya bagus ya Sabutra. Irfa'ul fi'lu mudhari idza lam enggak. Irfa'ul fi'lu mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Enggak kurang. Irfa'ul fi'lu mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin. Ulang. Irfa'ul fi'lu mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi. Ulang lagi. Yurfa'ul fi'lu mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun. Enggak, ulang lagi. Yurfa'ul fi'lu mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazm. Bagus, Fikri. Yurfa'ul fi'lu mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazm. Bagus, ya. Irfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawati enggak ulang. Gaya sih lo. Baca. Bagus. Ulang. Iya. Baca aja deh. Irfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawati nasbi awil jazmi. Ah bagus. Keren. Ya. Ahsantum. Hal yang mau kita hubungkan. Siap banget dari jauh. Waalaikumsalam, masyaallah diundin, syukur masyaallah dari Medan, dari Belanda ya. Jangan dulu diri. Oke. Okay. Alhamdulillah, yusbaku yurfa'ul fi'l mudhari'u idza lam tasbiqhu adatu min adawati nasbi awil jazmi. Ya. Itu gampang banget. Yurfa'ul fi'l mudhari'u idza lam tasbiqhu adatu min adawati nasbi awil jazmi. Walaupun antum enggak ngerti maknanya tapi gampang. Yurfa'u yaitu dirafa'kan fi'il mudhari' jika belum didahului oleh adat dari adat-adat nasab atau jazm. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita selesai kajiannya. Kita makan-makan habis ini alhamdulillah. Sudah selesai kajiannya. Antum kayak enggak kasihan aja. Dari tadi diri sudah lama diri. Tamrinat عين الأفعال المضارعة المرفوعة في الجمل الآتية وبين سبب رفعها عين tentukan فعل مضارع مرفوع dalam jumlah kalimat-kalimat berikut ini dan jelaskan sebab dia dimarfu'kan. Oke, kita punya 10 contoh. Atau kita baca dulu. Ya, dua-dua. Yawaddu 'Aliyyun an yal'aba bil kurah. يشد الأطفال الحبلة. ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها. الثور يحرث الأرض. الكلب يحرس المنازل والمزارع. عليك أن تسمع النصيحة. Uhibbul walad alladhi yahrisu ala nadhafati thiyabih. Al-aklul kathiru yufsidul ma'idah. Tasqutul awraqu ashjari fil kharif. Yastafidul insanu min qiraatil kutub. Ulangi ya. Kecepatan enggak? Iya. Siapa suruh dengerin? Yawaddu aliyun ayyala'ba bil kurah. Yashuddul atfalu al-habla. ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها الثور يحرس الأرض الكلب يحرس المنازل والمزارع عليك أن تسمع النصيحة أحب الولد الذي يحرس على نظافة ثيابه الأكل الكثير يفسد المعدة تسقط أوراق الأشجار في الخريف Yastafidul insanu min qiraatil kutub. Coba di sini juga latihan baca sampai akhir tanpa berhenti. Enggak usah ketawa untuk Saputra. Fikri Handoko Saputra. Noviansyah. Kita mulai dari Taufik nomor 1 dan nomor 6. Yawaddu 'aliyun yawaddu 'aliyun an yal abi. Nah. Yawaddu aliyun an yal aba bil ulang. Yawaddu aliyun an yal. Enggak. Yawaddu aliyun an al aba. Enggak, alinya berhenti enggak bisa. Yawaddu aliyun an abi. Ah. Yawaddu aliyun an Yawaddu aliyun an yal abi bil qurra. Enggak ada yal abi di sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini keserupan ini. Kok enggak bisa? Yawaddu aliyun an yal yal aba bil qurra. Enggak ulang. Yawaddu aliyun an yal aba bil qurra. Ah. Alaika antas ma'an nasiha. Enggak ulang. Alaika antas ma'a alaika antas ma'an nasiha. Antum ulang lagi. Antum jangan-jangan ini jangan gitu-gitu hilang kayak gitu. Alaika antas ma'an nasiha. Ah itu bagus itu kayak gitu. Nah. Coba yawaddu aliyun ayyala bil qura. Sekarang antum tentukan mana fi'il mudhari. Fi'il mudhari ayawaddu dan ya'abi. Ya'aba. Dari tadi yang abi lu kenapa sih? Udah jelas ya'aba gitu. Yawaddu sama ya'aba. Sekarang yawaddu marfu' atau majzum atau? Yawaddu marfu'. Kenapa? Karena akhirnya dhamma. Dan tidak didahului oleh an lam atau enggak didahului oleh adat kemudian ya rab ya rab ini apa akhir mudhari kerap dia gimana pun dia marfu dia mansub kenapa karena didahului oleh an ahsan kemudian yang keenam akhir mudhari mana yang mudhari-nya tasma'a dia apa takdir di sini dia mansub karena didahului oleh an ahsan Ibn Jauri nanti ini Umar Khalis 2 dan 7 Yashuddu atfalul habl. Enggak, salah. Yashuddu atfalul habl. 7 Uhibbul walad alladhi yahrithu ala nadhafati thiyabah. Enggak, bukan thiyabah. Jadi juga yahrisu antum. Yahrisu bukan yahrisu. Yahrisu. أحب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه. Enggak, siapa lagi? Sekali lagi awas. Thiyabi. Astaghfirullah. Nadhafati thiyabi, mudhaf ilayhi, thiyabi. Ya. أحب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه. Ya, bagus. Coba yang kedua, yashuddul athfalu al-habl. Yashuddul athfalu al-habl. Fi'il mudhari'nya mana? Fi'il mudhari' yashuddu. Dia marfu atau marfu rafa fil mudhari kenapa tidak didahului adatul nasbi awil jazmi iya bagus kalau yang tujuh yang ketujuh mana fi'il mudhari yahrisu udah itu aja enggak ada lagi uhibbu dua uhibbu dulu dia uhibbu marfu kenapa tidak didahului adat nasb awil jazmi iya kalau yang kedua yahrisu Yahrisu. Marfu. Ya sama yang kata dia alasannya. Yahrisu artinya apa? Hirs itu apa artinya? Ha, itu sin pakai sin itu. Pakai sin. Ini hirs. Hirs itu semangat seperti bersemangat untuk maksudnya bersemangat di sini dia berhasrat untuk membersihkan bajunya gitu. berhasrat akan kebersihan bajunya. Gak boleh nungging-nungging gitu, gak boleh. Novian, Novian Syah Saputra 38. Zahabtu ila syajarati kayu. Enggak, salah, syajarati, salah. Zahabtu ila syajarati kai astadilla bidillah. Salah, ulang. Zahabtu ila syajarati kai astadilla bidillah. Salah. Bidilliha. Zahabtu ila syajarati kai astadilla bidillah. Salah lagi. Sekali lagi, awas. Zahabtu ila syajarati kai astadilla bidilliha. Iya, bagus. 98. Al-atlu kai. Ah, enggak pakai alas. Tadi apa kai? Enggak ada kai di sini. Al-aklu kathiru. Enggak, salah. Bacanya salah. Al-aklu kathiru yufsidul ma'idah. Udah, ulang. Al-aklu kathiru yufsidul ma'idah. Enggak, ma'idah itu salah. Ma'idah. Al-aklu kathiru yufsidul ma'idah. Ulang lagi. Al-aklu kathiru yufsidul ma'idah. Yusidul ma'idah, bukan Yusidul ma'idah, bukan Yusidul ma'idah. Al-aklul kathiru yufsidul ma'idah. Coba. Al-aklul kathiru yufsidul ma'idah. Yufsidul ma'idah. Al-aklul kathiru yufsidul ma'idah. Iya, bagus, kayak gitu. Oke, yang ketiga. Mana? Ketiga, zahabtu. Kayf zahabtu fi al-mudhari'? La, zahabtu fi al-amr. La, zahabtu fi al-nahi. La, zahabtu fi al-madhi. Astazilla. Kenapa dia astazilla? Dia apa? Dia mansub diawali dengan kai. Iya, oke. Kemudian 8. Al-aklu. Rasuka al-aklu. Yufsidu dia marfu, tidak karena tidak diawali dengan adat nazm nasab sama dengan. Ahsan. Iman. Itu lupa. Baca. Duduk. Enggak, enak aja. Sebutan. Nomor berapa? 49. Astauru yahrusul ardo. Ulang. Astauru yahrusul ardo. Ulang. Astauru yahrusul ardo. Ulang. Astauru yahrusul ardo. Ulang. Astauru. Ulang. Lagian dia astauru yahrusul ard. Oh. Astauru yahrusul ard. Nah. Kemudian 9. Tasqutu awraqul ashjari fil. Ulang. Enggak ada ragu-ragu, enggak ada. Tasqutu awraqul ashjari fil kharif. Oke. Yang keempat. Astauru. Oke. Wajib ke baik ya. Yahrusu marfu karena tidak diawali oleh adawati nasbi au jazm. Ya. Nah, benar itu. Tasqutu. Sahih. Ya, yang ke-9 tasqutu. Karena marfu karena tidak diawali oleh adawati nasbi au jazm. Sekarang siapa nih sekarang? Salman. Kalau antum nggak bisa jawab sekali salah, antum lompat sekali. Gak. Terus ya, 5-10. Al kalbiyah rusul manazil wal mazari. Masya Allah, terus. Yastafidul insan min qiraatil kutub. Ahsan ta, masya Allah. Perbekasian. Di Bekasian tuh belajar apa kok bisa kayak gini? Apa ada Saudi Arabia di sana kayaknya? Ayo. Al-Qalb ya harus wa ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf apaan? Ma'ruf amin. Ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf. Sorof. Sorof ada. Sorof ya. Tapi ini bukan di sorof. Ya, ma'ruf maksudnya. Ma'ruf ya. Karena tidak didahului oleh ada wa'at nafsi awil azim. Ahsan. Kemudian. Nomor 10. Ya setati hidup. Wa ma'ruf. Karena tidak didahului oleh ada wa'at nafsi awil azim. Jazm. Dah. Iya, bakal gitu karena antum bisa Salman, imam boleh duduk. Bersyukur antum tadi enggak lompat jadinya kan. Terus sekarang coba sekarang antum sebutkan tutup kitabnya. Antum sekarang masing-masing sebutkan 3, pikirkan 3 fi'il mudhari'. Sebagai cadangan sampai 6 enggak apa-apa supaya nanti kalau misalnya temennya udah terpakai enggak boleh lagi. Oke. 3 fi'il mudhari' apapun itu terserah yang maknanya apa. Mungkin benar dia. Nah, nanti satu antum sebutkan misalnya apa. Kemudian nanti antum tambahkan satu huruf satu adat nasab, kemudian antum masukkan. Kemudian satu adat jazm antum jazmkan gitu. Ana kasih contoh misalnya ana punya kalimat oke adhabu. Ana bilang lan adhaba, lam adhab gitu. Gampang kan? Tiga aja. Nah, 3. Yang udah terpakai enggak boleh pakai lagi. Antum pikirkan 3 atau save 5 lah. Sampai nanti cadangan kok misalnya. Udah? Udah, sudah ketemu sama. Kalau bisa yang gorib, maksudnya yang enggak familiar banget gitu, enggak terpikirkan banyak orang di sini. Udah. 3 fi'il mudhari'. Kelas. Oke, mulai dari antum. Benar, Mas. Yang 2 itu tadi, yang dinasabkan lam sama lan atau apa? Bukan aja enggak. Hah? Itu kan di buku ada waktu itu. Enggak, maksudnya pakai yang nasab aja kan, dinasabkan. Nasab dan jazm juga. Oh, nasab dan jazm. Satu kata marfu, mansub, majzum gitu. Gitu aja. Sahal. Ya kesilu. Ya kesilu. Lan yaghsil. Enggak, lan yaghsil. Lan yaghsil lah itu maksudnya baca harokat akhir ya. Oh. Lan yaghsil. Lam yaghsil. Iya, bagus. Kemudian dua. Yang kedua, yaknus. Bagus. Yaknusu baca enak. Yaknusu. Lan yaknusa. Lam yaknus. Bagus. Ketiga. Yakwi. Lan yakwiya. Kalau antum baca kaf itu kalau misalnya sukun ya gitu. Lan yakwiya. Lam yakwi. Lam yak. Iya benar. Lam yakwi. Tanpa ada ya di sini. Nah, habis hilang ini. Oke, Iman. Di random. Cuman kalau misalnya antum enggak bisa baca satu saja salah, satu salah. Salmon lompat. Yak dubu. Hah? Yak dubu. Yak pakai to salah. Yak dobu. Hah? Yak dobu. Oh, yak dobu. Oh, kok kayak yak dobu. Yak dobu. Yak dobu. Yak dobu. Yak dobu. Antum qaf itu namanya. Yak dobu itu qaf. Oh, lagi batuk. Yak dobu. Yak. Yak dobu. Ah, oke. Yak dobu. Lam yak dob. Terus? Lam yak doba. Ah, bagus. 2. Yaksiru. Yaksiru. Lam yaksir. An yaksira. Yang an lak yaksiro. An yaksiro. Kemudian. 3. Yarfa'u. Yarfa'u. Yarfa'u. La yarfa'. Apa itu? Apa la yarfa' itu apa maksudnya? Lam ya namanya. Ada kan lam. Jazm ada tapi untuk nahi la tarfa gitu maksudnya. Ya, la tarfa. Tapi antum yarfa tadi bukan tarfa. Oh, iya enggak boleh. Ya enggak boleh, enggak mau. Ayo terus. Lam yarfa. Lam yarfa. Ya, terus. Lam yarfa. Oke, udah 3 dah. Ini jawabin. Antum kalau bisa ini bisa tetap diri. Kalau misalnya enggak bisa ya lompat-lompat. Oke, ya. Yastariku. Yastariku. Ah, panggil nama Mas. Oh, ya, Mas. Ustaz. Ah. Lam yastarika, lam yastarik. Ah, bagus. Yatbuhu. Ah, oke. Okay. Yatbuhu. Ah. Lam yatbuha. Lam yatbuh. to-nya dibagusin lagi. Ya terus. Terus yahtaj. Lam yahtaj. Lam yahtaj. Bagus, bagus. Lam yahtaj. Saputri. Saputra. Yarhamu. Yarhamu. Lam yarham. Lam yarhama. Bagus. Yanfajiru. Masya Allah. Lam yanfajir. La lan yanfajiru. Bagus. Yanziru. Lam yanzir. La yanziru. Oke. La yanziru. Lan yanziru. La yanziru. Lan yanziru. Lan yanziru. Taufik. Yukhriju. La lan lam lam yukhrij. Lam yukhrij. Lan yukhrija. Lan yukhrija. Kemudian kedua. Ya jelis. La la tajlis. Lan tajl lan tajlisa. Bagus. Ketiga. Yak yak tubuh. Yak tubuh. Kayaknya udah tadi. Ini yak tubuh ya. Yak tubuh. Yak tubuh. La la yak tub. Lam lam yak tuba. Lam yak taba. Lam? Apa lam yak taba? Itu mana lam buat bid'ah? Lam yak tuba. Lam yak tuba. Lam yak tub. Lam yak tub. Fikri ngapain Fikri? Yanjaha. Kok yanjaha gimana? Yanjahu. Yanjahu. Lam yanjaha. Lam yanjah. Yak tulu. Yakku. Yak tulu. Yak tulu. Lam yak tula. Lam yak tul. Benar. Kemudian? Yada'u. Lam yada'uwa. Lam yada'u. Iya bagus. Lam yada'u wawunya di matikan. Ya dihilangkan. Ahsantum. Sudah kita sudahan. Kita sekarang makan makan insyaallah ya. Kita sekarang akan makan makan insyaallah. Nah, atau mau duduk? Duduk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.